Mitra Bisnis, Indopos menulis, pemerintah daerah Blitar, Jawa Timur mewajibkan semua lembaga pendidikan memberikan pelajaran agama Islam terutama penguasaan pembacaan Al-Quran. Akibat aturan itu, 6 sekolah Katolik di kawasan itu terancam tutup jika tidak mengikuti aturan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Pak Tigor, apa komentar Anda? Kami melihat bahwa pemerintah daerah Blitar arogan ya, cenderung untuk memaksakan kehendaknya. Karena bagaimanapun juga, sekolah itu kan bersifat otonom ya. Dalam beberapa kurikulum memang mengacu kepada pendidikan nasional. Tetapi untuk pelajaran-pelajaran lainnya, itu mempunyai kebebasan untuk kemudian memilih apa yang tepat untuk pengembangan anak didiknya. Tidak bisa dengan dasar misalnya ada peraturan daerah, kemudian pemerintah Blitar kemudian memaksa supaya sekolah-sekolah itu untuk menuruti kehendaknya dan kemudian mengancam untuk menutup. Kecuali kalau sekolah itu kemudian dalam kurikulum-kurikulum yang telah ditetapkan oleh pendidikan nasional, dia mengajarkan hal yang berbeda, itu baru mungkin ada sanksinya. Tapi ini kan tidak ya. Dan ini kan menyangkut masalah pendidikan agama. Pendidikan agama itu tidak bisa dipaksakan gitu loh. Kemudian ada anak didik lain yang berbeda dengan sekolah tersebut menjadi murid, itu kan adalah pilihan bebas dari orang tua dan anak itu tersebut gitu loh. Dan mereka harus menyadari bahwa sejak awal mereka memasuki sebuah sekolah yang berbeda di latar belakang keagamaan dengan mereka. Jadi mereka harus menuruti dong peraturan dari sekolah tersebut. Apalagi sekolah itu kan sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri, pemerintah daerah mungkin mempunyai kewenangan tapi tetap terbatas. Karena pendidikan adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Selain itu Pak, ada komentar kebijakan-kebijakan kontroversial yang muncul seperti ini merupakan kelemahan dari otonomi daerah kita. Apakah Bapak setuju? Dalam beberapa hal saya setuju bahwa memang perlu ada semacam review terhadap aturan otonomi daerah yang berlaku sekarang ini ya. Terutama Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ya. Ini kan dibuat dalam tergesa-gesa pasca reformasi tanpa mempertimbangkan kondisi historis, sosial, dan juga latar belakang dari daerah-daerah tersebut. Perlu ada review ya, apalagi kemudian harus ada kewenangan yang diberikan dan pengawasan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Kalau apa yang terjadi sekarang ini kan pemerintah daerah bisa bertindak semau gue, dan kita bisa melihat munculnya raja-raja kecil ya di daerah-daerah ya, dan bukan hanya kasus pendidikan tapi juga kasus-kasus lainnya ya yang dan ini yang menyulitkan kan banyak kokalikong di daerah ya, dan itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan politik dia. Kayak inilah sifat arogansi arogansi di daerah ini yang berbahaya ya. Dengan klaim dipilih langsung oleh rakyat, kemudian bisa menihilkan demokrasi, bisa menihilkan rasionalitas, bisa menihilkan logika gitu loh. Nah ini bibit-bibit perlawanan daerah ini berbahaya di kemudian hari. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.